بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد melanjutkan pembahasan terakhir pembahasan sebelumnya terkait dengan firqah Al-Khawarij dan firqah Al-Mu'tazilah. Kedua firqah ini berseberangan menyelisihi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkait kedua firqah ini menyatakan mengkafirkan terhadap pelaku dosa besar. Pembahasan kita terkait dengan pembahasan arkanul iman dan telah kita bahas muqaddimah apa yang disyarah oleh Syekh Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, sampailah kepada masalah terkait dengan pelaku dosa besar. Maka beliau sebutkan di halaman yang ke-120 bagian tengah ke bawah, hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah merupakan madhhabnya ahli sunnah wal jamaah. Artinya, jika ada seseorang muslim melakukan salah satu bentuk kemaksiatan, atau mungkin dia meninggalkan perkara yang wajib, atau dalam arti kata dia melakukan perbuatan yang haram, la yakhruj minal iman, belum bisa dikatakan dia keluar dari keimanan. Akan tetapi menurut Ahlus Sunnah, dia dalam posisi sebagai mukminan naqisul iman, masih tetap posisinya dia sebagai orang yang beriman, namun keimanannya dalam keadaan berkurang. Maka disitulah dikatakan bahwa madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah khilafan lil khawarij wal mu'tazilah alladzaini yukaffirani murtakibal kabirah, yang mana keduanya mengkafirkan seseorang yang terjatuh kepada salah satu dosa di antara dosa-dosa besar. Fal khawarij yukaffirunahu, maka firqah khawarij mereka menilai, menfonis bahwa hamba yang demikian telah kafir, wa yukhrijunahu minad din, dan mereka mempunyai suatu prinsip, hamba yang melakukan seperti itu adalah keluar dari agama ini. Kita telah sebutkan di antaranya tentang siapa mereka. Maka pada kesempatan ini perlu kita tahu lebih jauh siapakah kaum Khawarij. Mungkin insyaallah ta'ala kita sudah banyak tahu, sudah banyak mendengar. Namun dalam kesempatan seperti ini kita tahu secara persis, secara ilmiah, siapa sesungguhnya mereka. Maka jika ada perkara-perkara penting yang perlu dibubuhkan, dicatat, maka itu afdol. Karena memang ilmu itu tidaklah lepas kecuali dengan adanya Al-Kitabah, dengan adanya mencatat. Telah disebutkan sebelumnya bahwa kaum Khawarij awwalu firqah. Firqah yang pertama-tama di antara firqah-firqah yang ada, yang menampakkan khilaf dan memecah belah jamaah kaum muslimin yang ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ada di masa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab penamaan mereka ini juga perlu tahu, disebabkan karena mereka keluar, karena memang asal firqah tadi dari kata kharaja, keluar. Disebabkan karena mereka itu keluar, artinya mereka memisahkan diri dari kepemimpinan Amirul Mukminin di masa itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagai salah seorang khalifah dari Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada urutan yang keempat. Karena keluarnya mereka, maka firqah tersebut dinamakan dengan bid'ahnya sesuai dengan perbuatannya, Al-Khawarij. Setelah kita tahu terkait dengan sebab penamaannya, berikutnya bagaimana sejarah perkembangannya. Muncul firqah ini pada masa khilafah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tepatnya pada tahun ke-70 37 Hijriyah, yaitu setelah kejadian Perang Siffin. Setelah kejadian Perang Siffin, yang juga perlu kita tahu apa yang dimaksudkan dengan ma'rakah atau Perang Siffin, merupakan di antara fitnah-fitnah yang ada, yang terjadi di antara sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Apa yang telah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sahih, la taqumu as-sa'ah hatta taqtadila fi'atani 'azimatan. Tidaklah tegak yaumul qiyamah sampai adanya peperangan di antara dua kubu yang besar, yakunu bainahuma maqtilah 'azimah, yang terjadi di antara keduanya peperangan yang besar. Da'wahuma wahidah, sementara sesungguhnya seruan keduanya itu adalah satu. Dua kubu tadi adalah kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan yang bersama beliau, dan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma dan yang bersama beliau. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Perlu kita tahu perseteruan keduanya, lam yakun yuriduhu wahidun minhuma. Baik Ali maupun Muawiyah sama sekali tidak ada maksud untuk kemudian sampai terjadi seperti itu. Namun, atau apa kalau begitu sebabnya? Sebabnya adalah adanya dua pasukan dari kedua belah kubu tadi, dari kalangan Ahlul Ahwa yang mereka memicu untuk terjadinya pertumpahan darah. Mempunyai kekuatan dua pasukan tadi dalam rangka menggulingkan ataupun dalam rangka memicu, memprovokasi agar terjadinya peperangan. Sampailah kemudian terjadi apa yang terjadi dan keluarlah mereka dari kepemimpinan Ali dan kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa aktsarul ladzina kanu yakhtaruna al-qital min at-ta'ifatain. Kebanyakan dari mereka yang memilih untuk terjadinya al-qital, peperangan dari dua kubu tadi, lam yakunu yuti'una la Aliyan wala Muawiyah. Mereka memang pada dasarnya tidak mau taat kepada Ali dan tidak pula kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya, Ali dan juga Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, berusaha untuk meredam agar jangan sampai tertumpah darah. Namun kekuatan dua al-jaish, dua pasukan tadi sampai bisa mengalahkan kedua sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Wal fitnah idza tharat ajazal hukama ala itfa'i nariha. Di mana fitnah itu kalau sudah berkobar, maka hukama, orang-orang yang bijak, akan lemah, akan menghadapi kelemahan untuk bisa meredam terhadap api yang sudah menyala. Naam. Demikian secara singkat terkait dengan perang Siffin. Sad, fa, ya, kemudian nun, Siffin. Apa sebab peperangan itu dikatakan Siffin? Terkait dengan tempat kejadiannya. Di mana tempat kejadiannya? Syati'il Furat. Di tepi dari Laut Furat. Min janibil gharbi. Dari arah barat. Yang itu merupakan bagian terakhir dari negara Irak. Dan merupakan awal dari negeri Syam. Disitulah terjadi dalam sejarah perang Siffin. Dinisbatkan dengannya karena terkait dengan tempat tersebut. Maka dengan berakhirnya selesailah dari perang tersebut, perang Siffin, muncullah adanya firqah Khawarij. Adanya firqah Khawarij. Yang ini juga merupakan bagian dari fitnah-fitnah yang ada. Setelah disepakati penduduk Irak dan penduduk Syam untuk bertahkim, berhukum kepada dua ta'ifah, maka di saat kembalinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ke Kufah, salah satu kota di Irak, maka pada kejadian itu faraqahul khawarij, maka kaum yang namanya Khawarij tadi berlepas diri dari kepemimpinan Ali. Turunlah, mampirlah mereka di suatu tempat yang namanya Harura. Jumlah mereka bukan sedikit. Ada yang menyatakan 8.000 orang. Pendapat lain ada yang menyatakan 16.000 orang. 1.000 saja sudah banyak, ini 8.000, apalagi pendapat 16.000. Bagaimana kalau dikumpulkan itu semua? Maka melihat kondisi yang kurang baik seperti itu, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengirim Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kepada mereka. Tujuannya untuk menyampaikan argumentasi, mematahkan syubhat yang ada pada pikiran-pikiran mereka, sehingga kemudian mereka secara tiba-tiba berlepas diri dari Ali, kepemimpinan yang sah radhiyallahu taala anhu. Falhamdulillah, dengan izin Allah jalla wa ala, dengan penjelasan, dengan argumentasi Ibnu Abbas, sebagian mereka kemudian rujuk dan masuklah lagi ketaatan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Khawarij menyebarkan berita bahwa Ali bin Abi Thalib telah bertaubat dari al-hukumah. Maka oleh karena itu kemudian kembalilah sebagian mereka kepada ketaatan beliau. Namun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak kemudian puas dengan keadaan seperti itu. Maka beliau berkhutbah di Masjid Kufah. Di saat beliau sedang berkhutbah di pojok-pojok atau di luar dari masjid, ada yang meneriakkan la hukma illa lillah. Ini satu kalimat yang selalu didengung-dengungkan oleh kaum Khawarij, la hukma illa lillah, kata mereka. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Naam. Maka kemudian mereka menyatakan, asyrakta wa hakamta rijal. Sungguh engkau wahai Ali telah berbuat syirik, karena engkau telah berhukum dengan seseorang. Walam tahakkum bi kitab Allah. Dan engkau tidak berhukum dengan kitab Allah, dengan hukumnya Allah. Naam. Karena rusaknya kefahaman mereka tadi, sehingga kemudian membawakan suatu dalil, atau mungkin itu berangkat dari suatu ayat, ditafsirkan dari akal-akal mereka sendiri. Di dalam menghadapi manusia-manusia yang mulia, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka dengan itu Ali menyatakan, lakum alaina thalathun, bagi kalian atas kami ada 3 perkara. Hendaknya kalian perhatikan dengan baik. Yang pertama, kata beliau, alla namna'akum minal masajid. Kami tidak bisa melarang kalian dari masjid-masjid Allah. Yang kedua, wala min rizqikum fil fai. Dan tidak pula dari rizki kalian melalui fai, melalui harta pampasan perang. Jika memang ada, maka tetap mereka akan dapat bagian. Wala nabda'ukum biqital. Yang ketiga, kami tidak akan memulai kalian dengan peperangan. Malam tuhdits fasad, dan selama kalian belum membuat suatu kerusakan. Artinya jika kalian memulai, maka kami siap menumpas habis kalian, kata beliau. Akhirnya mereka berkumpul. Naam. Dan kemudian mereka mempunyai rencana, suatu kesepakatan di antara mereka. Jika ada seorang dari kaum muslimin melewati mereka, maka mereka akan habisi. Di antaranya yang lewat waktu itu adalah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Khabbab ibnul Arath, yang mana beliau dilahirkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Kejadian itu pada tahun 37 Hijriah. Bukan hanya Khabbab sendiri, tetapi juga istrinya. Dibunuh istrinya, dibelah istri beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang berisi padanya kandungan dalam keadaan hamil. Suatu keganasan yang dilakukan oleh mereka, hal itu terdengar oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin. Maka beliau bertanya, "Man qatalahu?" Siapa yang membunuhnya? Qalu, mereka sendiri menyatakan, "Kulluna qatalahu." Kamilah semua yang membunuhnya. Maka segeralah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk memerangi mereka. Terjadilah pertemuan dua pasukan tadi. Kaum muslimin di bawah kepemimpinan Ali dengan mereka kaum Khawarij di suatu tempat yang namanya Nahrawan. Suatu tempat yang namanya Nahrawan. Suatu wilayah yang luas yang dekat dari Baghdad sebagai ibu kota Irak. 6. Maka Ali bin Abi Thalib dengan izin Allah Jalla wa'ala menumpas habis kekalahan pada mereka. Dan tidaklah selamat dari mereka kecuali qalil, kecuali sangatlah sedikit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau sudah memberitakan akan munculnya, keluarnya kelompok ini. Sebagaimana hadis tadi telah mutawatir, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala lebih dari 30 hadis padanya. Di antara riwayat itu dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, riwayat yang sahih oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tamruqu mariqatu 'inda firqatin minal muslimin yaqtuluha awla ta'ifatain bil haqq." Akan muncul, akan keluar suatu firqah dari kalangan kaum muslimin yang akan dibunuh oleh dua ta'ifah yang lebih utama terhadap al-haq. Maka terbuktilah apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'ifah tersebut adalah di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menghabiskan mereka. Maka dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biqitalil khawarij. Beliau memerintahkan untuk memerangi kaum Khawarij. Dan beliau telah jelaskan bahwa membunuh mereka ajran liman qatalahum, baginya bagian pahala bagi mereka yang membunuhnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan seperti ini? Dalilun ala fasadi hadhihi ta'ifah. Sekali lagi menunjukkan betapa rusaknya dan jahatnya ta'ifah atau firqah ini. Maka tidak bisa dianggap gampang dan tidak bisa dibiarkan. Kaum Khawarij dahulu sejak munculnya dan sampai hari ini dan nanti sampai yaumul qiyamah, bahkan disebutkan mereka mendapati dajjal. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Kana Ibnu Umar yarahum syiraru khalqillah." Sahabat Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, itu memandang mereka kaum Khawarij syiraru khalqillah, makhluknya Allah yang paling jahat. 6. Kenapa? innahum intalaqu ila ayatin, mereka ambil terhadap ayat-ayat Allah, nazalat fil kuffar, yang sesungguhnya ayat-ayat itu ditujukan, diarahkan kepada orang-orang kafir, faja'aluha 'alal mu'minin, tapi mereka peruntukkan kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun. Pada surat Al-Maidah akan kita dapati berulang 3 kali. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, faulaika humul kafirun. Allah sebutkan pertama bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Berikutnya kemudian saling menafsirkan bahwa wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah maka dia adalah orang-orang yang zalim. Maka ketika Ibnu Abbas diutus Ali bin Abi Thalib menemui kaum Khawarij, disebutkan tentang penafsirannya. Maka karena mereka tadinya salah faham, sehingga mereka jadi tersesat dan tergiur dengan kelompok kaum Khawarij, dengan sebab izin hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, kemudian mereka mendapatkan hidayah. Nah, itulah mereka. Ayat turun itu diturunkan kepada kuffar sesungguhnya, tapi mereka tujukan kepada kaum mukminin. Sampai-sampai terjadi bala, musibah yang besar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, melebar terkait dengan akidah-akidah mereka yang fasad. Tidak berhenti sampai di situ, kemudian terus merembet kepada urusan akidah. Di antaranya apa yang terjadi pada mereka? Abtalu rajmal muhsan. Mereka membatalkan dirajamnya muhsan. Muhsan itu adalah orang yang sudah menikah kemudian zina. Menurut hukum Islam, Al-Quran, Al-Sunnah, maka mereka itu dirajam, dilempar batu sampai mati. 6. Dan diberlakukan tentunya oleh pemerintah kaum muslimin. Ini mereka ingkari. Ini mereka batalkan. Di antaranya pula, qata'u yadassariq minal ibit. Mereka mempunyai prinsip bahwa memotong tangannya pencuri itu dari ketiak. Sementara aturan di dalam sunnah bahwa jika ada seseorang mencuri yang telah melebihi dari ukurannya, apa yang dicurinya, maka dipotong pada pergelangan tangannya. Bagaimana kita bisa menafsirkan tangan itu pergelangan? Berdasarkan praktek yang dilakukan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian ahlus sunnah memahami. Selamatlah memahami suatu perkara itu dikembalikan kepada apa yang telah dipahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Contoh berikutnya, aujabus salat 'alal haid. Mereka mewajibkan salat bagi wanita yang sedang datang haid. Pada saat haidnya tetap diwajibkan kepada mereka. Berikutnya yang contoh yang 4, kafaru. Mereka mengkafirkan man tarakal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, in kana qadiran, walaupun dia itu mampu. Wa illam yakun qadiran, kalau ternyata dia belum mampu, faqadir takaba kabira, maka dia telah terjatuh dari dosa-dosa yang besar. Sementara hukmu murtakib al-kabira indahum hukmul kafir. Sementara hukumnya orang yang melakukan dosa besar menurut mereka dihukumi pula sebagai kafir. Ini diantara contoh-contoh dari keyakinan mereka. Maka sekaligus melengkapi pada kesempatan ini pemikiran-pemikiran mereka terhadap akidah sekian perkara. Di antaranya yang paling menonjol sehingga mereka itu sesat dan kemudian mereka menyesatkan manusia. Al-amrul awal, perkara yang pertama, takfir Ali bin Abi Thalib wa Utsman ibn Affan. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma. Al-amr tsani, dari prinsip mereka, al-qaul bil khuruj 'ala al-imam al-ja'ir. Mereka punya pendapat, mereka punya prinsip untuk keluar, untuk memberontak ketika didapati imam yang ja'ir. Imam di sini maksudnya pemimpin negara. Ketika didapati pemimpin negara yang ja'ir, yang berbuat zalim, berbuat aniaya, sehingga kemudian mereka dengan serta merta dengan membawa ayat yang selalu didengung-dengungkan tadi, dikafirkanlah kaum muslimin, bahkan dikafirkanlah pemimpin negeri yang telah berbuat aniaya. Berseberangan dan bertolak belakang dengan prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka prinsip mereka adalah satu kaum yang mudah di dalam mengkafirkan selain dari mereka atau dari apa yang telah mereka yakini, sehingga mereka terus berupaya untuk memberontak, menggulingkan, berbuat makar terhadap keberadaan pemerintah kaum muslimin yang sah. 6. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, qauluhum bitakfir murtakabil kabirah. Prinsip mereka mengkafirkan pelaku dosa besar yang sedang kita bahas. 6. Prinsip mereka mengkafirkan pelaku dosa besar wa takhliduhu finnar, dan menganggap, menilai bahwa setiap pelaku dosa itu kekal di neraka. Kita telah tahu ini berbeda dengan prinsip Ahlus Sunnah, bahwa setiap pelaku dosa besar tidak serta-merta kemudian keluar atau dikafirkan dari Islam. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan siksa dosanya sesuai dengan kadar dosanya, tapi tidak menganggap mereka kekal di dalam api neraka itu selama-lamanya. Ini yang tampak tiga prinsip dari mereka. Dan juga prinsip mereka yang berikutnya, annallaha subhanahu yu'adzib ashabal kabair adaban daiman, bahwa Allah subhanahu mengazab kepada pelaku dosa-dosa besar adaban daiman, dengan azab yang berkesinambungan. Artinya tidak ada henti-hentinya. Artinya tidak ada harapan dia untuk keluar dari an-nar. Ini menurut mereka. Illa an-najadat, kecuali kaum an-najadat, pengikutnya Najdah bin Amir, naam, al-Khazraj, al-Hanafi. Naam, pengikutnya Najdah bin Amir, al-Hanafi, yang terbunuh pada tahun 69 Hijriyah, dia termasuk firqah kaum Khawarij. Karena dari mereka sehingga diperkecualikan. Nah, Allah Jalla wa'ala mengazab kepada pelaku dosa besar dengan azab yang terus berlanjut. Berkata Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah, aslu madhabihim, dasar pokok madhabnya mereka, kata beliau, ikfar Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, mengkafirkan Ali bin Abi Talib. Kemudian watabarru' min Utsman bin Affan, bara', berlepas diri dari sahabat Utsman bin Affan. Yang ketiga, at-takfir bidzam, menganggap kafir terhadap dosa. Jika ada seorang muslim yang berbuat dosa, maka menilainya sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Dan yang keempat, al-khuruj alal imamil jair, memberontak atau keluar dari kepemimpinan atau loyalitas imam yang jair, yang berbuat bentuk-bentuk kezaliman. Semakin menegaskan apa yang beliau sebutkan dari apa yang telah disebutkan di awal pembahasan ini. Demikianlah setidaknya kita mengetahui siapa mereka, kaum Khawarij. Ahlu sunnah wal jamaah berbeda prinsip dengan mereka terkait dengan pelaku dosa besar. Dengan kaum Khawarij, dan yang kedua adalah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Maka kita beralih pada firqah yang kedua adalah kaum Mu'tazilah. Siapa mereka? Kaum Mu'tazilah dinamakan mereka karena mereka, karena pimpinan atau pendiri firqah ini berlepas dari madhabnya Wasil bin Atha. Berlepas diri dari madhabnya Wasil bin Atha, yang mana Wasil lahir pada tahun 80 dan wafat pada tahun 131 Hijriyah. Di majlisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri salah seorang imam dari kalangan tabi'in, yang beliau wafat pada tahun 110 Hijriyah. Kenapa dia melakukan keluar dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri? Disebabkan karena tidak sama pendapatnya terkait dengan murtakabil kabirah, dengan menentukan pelaku dosa besar. Maka Wasil mempunyai pendapat bahwa pelaku dosa besar itu manzila bainal manzilatain. Dia berada pada suatu kedudukan di antara dua kedudukan, la mu'min wala kafir. Dia tidaklah beriman dan tidaklah pula kafir, sebagaimana pada pembahasan kita. sehingga kemudian wasil mengambil sikap keluar menjauhkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia menyingkir ke pojok dan tetap bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga dengan itu kepada dia dan kepada pengikutnya sejak hari itu dikatakan Mu'tazilah. Artinya yang menyingkir. Mu'tazilah adalah orangnya atau firqahnya. Perbuatannya adalah i'tizal, menyingkir, terpisah, mengasingkan diri. Nah, tidak sejalan dengan pendapatnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, maka Wasil bin Atha dengan pengikutnya dikatakan sebagai kaum Mu'tazilah. Apa saja prinsip-prinsip mereka? Yang pertama, nafyus sifat al-ilahiyah, meniadakan sifat-sifat uluhiyah bagi Allah Jalla wa'ala. Ini kalau kita bahas satu persatu, makan waktu dan bukan pada waktunya. Yang kedua, al-qawl bi khalqil Qur'an. Pendapat mereka yang paling menonjol juga adalah pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Pendapat yang ketiga yang sedang dalam pembahasan kita, bi anna sahibal kabirah laisa bimu'min wala kafir, bahwa pelaku dosa besar bukanlah orang yang beriman dan bukanlah orang kafir, tetapi dia berada di antara dua manzilah dan mengharuskan bagi hamba tadi masuk ke dalam an-nar dan kekal di dalamnya. Sama dengan khawarij, menganggap kekal di dalam an-nar bagi pelaku dosa besar. Kita kembali kepada pembahasan. Maka al-khawarij yukaffirunahu wa yukhrijunahu minad din. Kaum khawarij mengkafirkan mereka dan mengeluarkan dari agama. Wal mu'tazilah, kalian lihat empat baris terakhir. Wal mu'tazilah, sementara kaum mu'tazilah yukhrijunahu minad din, mengeluarkan mereka dari agama. Lakin la yadkhulunaha fil kufur. Akan tetapi mereka juga tidak memasukkannya di dalam kekufuran. Lah terus apa? Tidak mengeluarkan dari agama, tidak memasukkan pula pada bagian kekufuran. Wa innama yaqulun, akan tetapi mereka menyatakan huwa fi manzilah baina manzilatain. La huwa mu'min wala kafir. Maka dia dalam posisi suatu kedudukan antara manzilah, tidak pula dia mu'min dan tidak pula kafir. Hadza madhhabuhum. Ini pendapat mereka. Wa huwa madhhabun mubtadi'un. Ini merupakan madhhab yang bid'ah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Mukhalif lil adillah, menyelisihi terhadap dalil-dalil yang ada. Wa mukhalif lima huwa alai ahlus sunnah wal jamaah, dan menyelisihi apa yang berada di atasnya ahlus sunnah wal jamaah. Was sabab fi dhalik taqsiruhum fil istidlal. Ini antum kasih tanda. Sebab semua itu adalah taksiruhum, dangkalnya mereka fil istidlal, di dalam mengambil dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah. Asal comot, ambil ayat, satu potongan ayat, kemudian ditafsirkan sendiri. Ambil satu hadith, walaupun hadith itu sahih, ditafsirkan sendiri menurut hawa nafsu oleh akal pikiran mereka. Nah, ini sebabnya kemudian mereka menyelisihi dalil dan kemudian mereka menyimpang. As-sabab fi dzalik taksiruhum fil istidlal. Sampai di sini dulu insyaallah taala yang bisa kita bahas. Kelanjutannya nanti biidznillah taala pada waktunya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.